Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. La yasa' ahadan radduha. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjati 'alayhi kafar. Wa amma qabla qiyamil hujjah fa innahu yu'daru bil jahl. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء انتهى من فتح الباري. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak bisa seorang pun menolaknya. Tidak mungkin, tidak boleh seorang pun menolaknya. Wa man khalafa ba'da thubutil hujjati 'alaih, siapa yang menyelisihinya setelah hujjah tegak atasnya, maka dia kufur. Siapa yang menyelisihinya dalam keadaan hujjah telah tegak, kafar, maka jatuh ke dalam kekafiran. Wa amma qabla qiyamil hujjah, adapun kalau belum tegaknya hujjah, belum jelas baginya hujjah, maka fa innahu yu'daru bil jahl, maka dia dimaklumi karena kebodohannya. Wa nuzbit hadhihi sifat, maka kita menetapkan semua sifat-sifat tersebut. Ya, ini yang tegak hujahnya dalam Quran dan Sunnah. Wa nunfi anhu at-tashbih, kita terima semua sifat-sifat itu dan kita nafikan, kita tiadakan penyerupaan. Kama nafa'an nafsihi, sebagaimana Allah sendiri menafikan dari dirinya keserupaan, maka Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Selesai ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Qauluhu, ucapan berikutnya, wa 'anil Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan ucapan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, saqahu al-musannif mukhtasara. Musannif menyebutkannya secara ringkas. Walladhi fi sunan Abi Dawud, adapun yang ada dalam sunan Abi Dawud dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, lebih lengkap disebutkan dengan lafad qal kuntu fil batha. Aku waktu itu di daerah Batha. Fi isabatin fihim Rasulullah, di sekelompok orang yang di tengah mereka ada Rasulullah SAW. Famarrat bihim sahabatun, kemudian lewatlah, melewati mereka awan. Fanadhara ilaiha, maka beliau melihat kepadanya. Faqala, kemudian beliau berkata, ma tusammuna hadihi, apa yang kalian namakan ini, atau dengan bahasa lain, ini kalian namakan apa? Awan seperti ini kalian namakan apa? Qala sahab. Qalu, kata para sahabat, kami nyebutnya as-sahab. Qala wal-muzn, kata Nabi juga al-muznu, al-muzn. Qalu wal-muzn, iya, juga disebut dengan al-muzn ya Rasulullah. Qalu wal anan, dinamakan juga anan. Qalu wal anan, iya, dinamakan juga al anan. Qala Abu Dawud, lam utqin al anan jayyidan, aku tidak begitu yakin atau tidak begitu paham tentang anan dengan baik. Qala, kata rawinya, kata Abu Dawud, hal tadruna ma bu'du ma baina sama'i wal ard, apakah kalian tahu seberapa jarak antara langit dengan bumi? Karena awan itu di atas, ya, itu kita sebut langit. Ya. Dan itu barakallahu fikum disebut dengan anan. Atau kadang-kadang diidhofahkan kepada langit menjadi ananas sama. Ananas sama adalah batas langit yang terendah. Batas langit yang terendah. Dinamakan sahab, dinamakan al-muzn, dinamakan al-anan. Tahukah kalian berapa jaraknya antara langit dengan bumi? Para sahabat menjawab, la nadri. Qalu, la nadri. Kami tidak tahu. Qala inna bu'dama bainahuma imma wahidah aw ithnatani aw thalath wa sab'una sana. Kata Nabi SAW bahwa jaraknya antara langit dengan bumi adalah 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan. Thumma sama fawqaha kadhalik. Kemudian di atasnya ada langit lagi. Jaraknya juga sekian itu. Dan di atasnya ada langit yang ketiga. Jaraknya juga sekian. Dan di atasnya ada langit yang berikutnya sampai addada sab'a samawat. Sampai menyebutkan bilangannya langit yang ketujuh atau tujuh langit. Thumma fawqa sabi'ati bahrun. Kemudian di atas langit yang ketujuh air. Jangan tanya kok bisa enggak jatuh anginnya. Apa airnya? Kenapa enggak tumpah ke sini dan seterusnya? Jangan bertanya dengan pertanyaan bodoh. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Allah maha bisa. Langit berjuta-juta galon di awan itu sudah kita mendapatkan buktinya. Buktinya ketika hujan. Dari mana itu air? Dari awan ini. Kok bisa? Qadarullah. Wa ma syaa'a fa'al. Takdir Allah dan Allah maha menakdirkan segala sesuatu dan Allah maha kuasa. Maka di atas langit yang ketujuh, bahrun, lautan, air. Karena banyaknya disebut dengan bahar. Baina asfalihi wa a'lahu mithla ma baina as-sama'i ila as-sama'. Antara yang terendah dari air tersebut dan batas atasnya itu pun sejarak antara langit dengan langit. 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan. Tsumma fawqa dzalika samaniyatu aw'al. Kemudian di atas air tersebut ada 8 malaikat-malaikat yang besar. Maka disebut dengan aw'al, yang kokoh kuat. Baina adlafihim wa rukabihim mithla ma baina as-sama'i ila as-sama'. Antara adlaf mereka dan lutut mereka jaraknya seperti langit ke langit. Thumma ala duhurihim, kemudian di atas punggung-punggung mereka arsy. Wa misdaquhu dan pembenarannya ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum thamania. Dan yang memikul arsy Allah saat itu nanti adalah aw'al thamania, malaikat-malaikat yang delapan. Malaikat yang kokoh kuat, yang besar. Ala duhurihimul arsy, di atas punggung-punggung mereka atau di atas pundak-pundak mereka, malaikat-malaikat tadi adalah arsy. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i was-sama'. Arsy ini antara bagian bawah dan bagian bawah atas arsy itu pun luasnya atau jaraknya seperti dari langit yang satu ke langit yang berikutnya. Thumma Allahu tabaraka wa ta'ala fawqa dhalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya. Fawqa dhalik. Hadis akhrajahu Abu Dawud. Sedangkan hadis ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi hasanun gharib, wa qala al-Hafidz adh-Dhahabi rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Derajat hasan adalah derajat hadis yang bisa diterima sebagai hujjah. Barakallahu fikum. Maka yakinlah kita dengan hadis ini bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman di atas arasnya maha tinggi, benar-benar mana istiwa adalah di atas aras maha tinggi. Karena terdukung dengan sekian banyak riwayat, di antaranya hadis ini, wallahu fauqa dalik. Di atas langit ada langit, di atasnya langit ada langit lagi, sampai yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh laut, lautan, dan di atas lautan ada arus, dan kemudian di atas arus malaikat-malaikat yang kokoh kuat yang berjumlah 8, dan dipikul di pundak-pundak mereka arus Allah, dan di atas arus Allah maha tinggi. Rawahu Tirmidzi nahwahu min hadithi Abi Hurairah. Rawahu Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi nahwahu, semirip dengan ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa fihi, dan di dalamnya ada lafaz bu'du ma baina sama'in ila sama'in 500 'am. Tadi 71, 72, 73. Di sini disebutkan jaraknya antara langit dengan langit adalah 500 tahun perjalanan. Wala munafat bainahuma, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Mengapa? Li'anna taqdira dhalika bi 500 'am huwa ala sayril qafilah masalan. Karena dikatakan 500 perjalanan, yang disebut di dalam hadis yang sebelumnya 70 sekian perjalanan, 10 sekian tahun perjalanan, bisa saja terjadi kalau perjalanannya dengan kendaraan yang berbeda, maka jaraknya akan berbeda. Sebagaimana dikatakan di sini, misalnya li'anna taqdira dhalik bi 500 'am huwa 'ala sayril qafilah, itu kalau dengan perjalanan qafilah dengan kendaraan unta dan sejenisnya. Wa naifu 70 sana 'ala sayril barid, dan bisa jadi naif dan 70 kalau dengan perjalanan yang lebih cepat seperti perjalanan barid. Nah, li'annahu yasih an yuqal bainana wa bain Misr 20 yawman. Bisa dengan kuda yang cepat atau bisa dengan perjalanan cahaya sebagaimana yang dibahas sekarang. Kalau dikatakan jarak antara langit dengan bumi atau sampai ke bulan, mereka tidak pakai kilometer atau di atasnya kilometer, terlalu jauh. Angkanya terlalu besar. Maka mereka akan berkata dengan tahun cahaya, sekian tahun perjalanan cahaya. Cahaya itu betapa cepatnya, seperti kilat. Ketika berkedip di sana, sudah nyampe di sini. Sedangkan suara belum nyampe. Maka kalau kalian melihat petir dari jarak yang jauh, kalian akan melihat cahayanya dulu. Setelah lihat cahayanya gemerlap, baru kemudian suaranya. Mengapa? Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Suara lebih lambat sampainya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, maka bisa saja berbeda sebutan jarak-jaraknya tergantung ukurannya dengan apa. 500 perjalanan, 500 perjalanan apa? 71 tahun perjalanan, 71 perjalanan apa? Barakallahu fikum. Sehingga tidak kita katakan bahwa hadis-hadis ini bertentangan. Qala rahimahullah, kemudian berkata lagi semoga Allah merahmati asy-syarih, li'annahu yashihu an yuqal, karena bisa saja dibenarkan kalau dikatakan bainana wa baina Misr, antara kita dengan Mesir itu jaraknya 20 yauman, jaraknya 20 hari perjalanan. Bi'tibar sayril 'adah, kalau kita melihat perjalanan yang biasa. Wasalah sata ayam, dan kita akan katakan jaraknya 3 hari. Bi'tibar sayril barid, kalau kita melihat perjalanan yang lebih cepat. Warawa syarik wa syuraik ma'adha hadal hadith an sammak fawakafahu hadha akhiru kalamihi. Diriwayatkan pula oleh syuraik atau oleh syarik beberapa hadis ini dari sammak dan mencocokinya fawakafahu atau fawafakahu. Di sini qaf dulu baru fa. Betul. Fawaqafahu sepertinya menganggap mauquf. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu, saya katakan, tadi kan riwayat. Saya katakan, kata penulis, qultu fihi at-tashrih bi anna Allah fawqa 'arsyihi. Aku katakan bahwa di dalam hadis ini ada tasrih, ada penjelasan, ada ketegasan bahwa Allah di atas arsnya. Wallahu fauqa dhalik. Kalau kalimat istawa mereka takwilkan dengan makna istaula, menguasai, bukan maha tinggi. Tayyib, hadis ini bagaimana kalian takwilkan? Apa makna fauqahu? Tidak bisa lagi untuk menakwilkan kepada makna lain. Jelas makna fauqa adalah di atas sesuatu. Kama taqaddama fil ayatil muhkamati wal ahaditsus sahihah, sebagaimana apa yang sudah lewat dari ayat-ayat yang muhkamat dan hadis-hadis yang sahih, dan juga dalam ucapan salaf wa kalamis salaf min ashabati wat tabi'in wa tabi'ihim, dan sudah kita nukil pula ucapan-ucapan mereka atau sebagian ucapan-ucapan mereka, ucapan salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ihim. Wa hadzal hadits lahu syawahid, bahkan hadis ini memiliki pendukung-pendukung yang menguatkan di dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Wa la ibrata biqauli man dha'afahu, maka tidak dianggap orang yang menganggap hadis ini dhaif, karena di samping sudah disebutkan tadi jalan-jalan yang hasan dan sahih, ditambah lagi ada dukungan hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dikasrati syawahidihi, karena banyaknya pendukung-pendukung hadis ini dalam artian riwayat-riwayat lain, jalan-jalan lain yang menguatkan. Allati yastahilu daf'uha, yang mustahil kita untuk menolaknya. Wasurfuha an dawahiriha, dan mustahil pula kita bisa menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Karena kalimatnya sangat jelas, diurutkan, di atas langit ada langit, di atasnya langit ada langit lagi, jaraknya sekian, jaraknya sekian, dan di atas langit yang ketujuh ada lautan air, dan di atas air ada malaikat-malaikat pemikul ars, dan di atas ars Allah maha tinggi, fauqa, wallahu fauqahu. Mau ditakwilkan kemana? Tidak bisa lagi ditakwilkan kemana-mana. Walhamdulillah, sangat jelas. Inilah akidah ahli sunnah yang sangat jelas gamblang. Wa hadzal hadits ka amsalih, hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, yadullu ala 'azamatillahi wa kamalih, menunjukkan betapa agungnya Allah dan betapa sempurnanya Allah. Wa 'adhimi makhluqatih, dan menunjukkan betapa agungnya makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Wa annahul muttasif bi sifatil kamal, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allati wasafa biha nafsahu fi kitabih, yang dia sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa wasafahu biha rasuluh, yang disifati pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala kamali qudratihi, dan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah. Wa annahu wal ma'budu wahdahu, dan bahwasanya dialah yang berhak diibadahi satu-satunya. La syarikalah duna kulli ma siwah, hanya Allah lah yang berhak diibadahi tanpa yang lainnya. Wa billahi taufiq, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. tamma kitab Fathul Majid bi'aunil Malikil Hamid. Telah selesai sempurna pembahasan kitab Fathul Majid dengan pertolongan Al-Malikul Hamid. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Seterusnya atau selanjutnya kita akan mempelajari Umdatul Ahkam. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika wa tawakkaltu 'alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.